Kadang ngomong medok. Spesial untuk tamu undangan. Jodoh tak akan kemana. Oh, ya. selalu ku cinta. Cocok ora? Eh, mosok pakai cium, gak usah yo. Gak usah. Oke. Okay.